Duk. Napa, Pak? Jajal, Duk. Pake gaekno gending eling-eling pos dendang. Oh, nggih, mangga eling-eling. Jane kok irang to ya, ya pos dendang. Jata. Bye. langsung no ya dek ya. Napa pak? Aku nek eling pos dendang dek. Bengi ga iso melek, nek awan ga iso turu. Ayo, aku terus no dek. Ngloyor aku. Loyor aku. Mendem. Menengae aku tak bingung. Ngene iki nguwasno wit klopo kaya glugu, Dik.